Baru kali ini ku merasa kehilangan kamu ada di sini di sampingku. Bertahun-tahun aku jalani hidup denganmu, kini harus berakhir selamanya, selamanya. Aku sedih tanpa diri. Sedih tanpa pelukmu, sedih kehilanganmu. Haruskah ku sudahi perasaanku padamu? Aku belum yakin aku bisa melupakanmu. Aku sedih tanpa dirimu, sedih tanpa kehilanganmu. Apa kau dengar aku, mendengar tangisanku? Aku di sini mengharapkan dirimu. Aku kehilangan.